السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti beliau dan mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja' pertemuan ke-78 masih di dalam pembahasan kitabun nikah. Di pertemuan yang lalu ma'asyiral muslimin telah kita bacakan perkataan Al-Qadi Abi Syuja' di mana beliau berkata at-talaqu darban. Talak itu terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya sharih, ada juga yang sifatnya kinayah. Talak yang sifatnya sharih menggunakan tiga kata. Yang pertama adalah at-talaq, yang kedua adalah al-firaq, dan yang ketiga adalah as-sarah. Walaupun umumnya di kita yang dipakai adalah kata talak di Indonesia. Ya, kata talak. Kata talak yang sifatnya sharih, sebagaimana sudah kita bahas, la yaftaqiru ila niyyah, tidak memerlukan niat dari orang yang mengucapkannya. Apakah dia bercanda dengan mengucapkan kalimat itu, ataukah dia sungguh-sungguh mengucapkannya, maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Artinya dianggap telah jatuh talak. Dan ini menjadi semacam peringatan untuk kita semua agar tidak bermain-main dengan kata talak. Kata ini tidak dijadikan main-main. Ya, tidak diucapkan dengan enteng. Tetapi harus ada pertimbangan yang dalam. Karena ada implikasi atau konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Adapun jenis yang kedua, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adalah talak dengan menggunakan kata kinayah. Itu sudah kita bahas. Misalnya kita katakan seseorang mengatakan kepada istrinya, pulang kamu ke rumah ibumu. Ya, kamu jangan ada di hadapan saya. Saya tidak perlu lagi kamu misalnya. Ini kalimat-kalimat kinayah. Kalau itu dimaksudkan sebagai talak, maka jatuh talak. Tetapi jika tidak, maka tidak dianggap talak. Maksudnya adalah kalimat-kalimat yang sifatnya kinayah, itu yaftaqiru ilan niyah. Dia membutuhkan yang namanya niat. Ya. Sudah kita bacakan hadisnya, ada dua kasus yang mirip secara ucapan, tapi beda secara hukum. Dalam kasus yang pertama, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang wanita yang beliau nikahi untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan itu diartikan bahwa wanita itu sudah ditalak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis yang kedua, hadis Ka'ab ibn Malik, ya ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut dalam perang Tabuk, ya, lalu diboikot oleh Rasulullah dan para sahabat di hari-hari terakhir sebelum masa boikotnya habis, baginda Rasulullah memerintahkan Ka'ab untuk menjauhi istrinya. Maka Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, aku jauhi atau aku talak? Ya, maka para sahabat yang menjadi utusan Nabi mengatakan dijauhi, ya, dijauhi, menjauh dari istri. Maka Ka'ab bin Malik saat itu berkata, al-hiki bi ahliki, ya sudah kamu pulang dulu saja, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Ini kalimat pulang ke rumah orang tuamu, tidak dimaksudkan sebagai lafaz talak. Ya, walaupun dia bisa saja dimaksudkan talak, itu tergantung kepada niat orang yang mengucapkannya. Kemudian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' berkata, rahimahullahu ta'ala, "Wan-nisa'u fihi darban." Wanita, kalau kita bicara tentang masalah talak ini, terbagi menjadi dua. Dharbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'ah. Ada kelompok dari wanita itu yang berlaku atas mereka istilah sunnah dan bid'ah. Talak sunni dan talak bid'i. Jadi ada kelompok wanita yang berlaku bagi mereka istilah talak sunni dan bid'i. Dan ada juga yang tidak berlaku atas mereka istilah tersebut. Apa yang dimaksud dengan sunni dan bid'i? Coba kita lihat. Wahunna zawatul haid. Wanita-wanita yang berlaku atas mereka istilah talak sunnah dan talak bid'ah adalah wanita-wanita yang masih haid. Ya, wanita yang masih haid. Ya, haid keluar darah tentunya ya, menstruasi dalam bahasa kita. Dikatakan oleh beliau, fasunnatu, adapun talak yang sunnah, artinya sunnah bahwa sesuai dengan aturan syariat, an yuqi at-talaqa fi tuhrin, ya, ghairu mujami' fi. Talak yang sesuai dengan sunnah itu adalah talak yang dijatuhkan di masa seseorang wanita dalam kondisi suci. Kondisi suci artinya dia tidak sedang haid. Dan di masa suci itu dia belum dijima oleh suaminya. Dia haid. Setelah dia haid, dia suci. Nah, setelah suci ini dia belum dijima, belum dicampuri oleh suaminya, maka dia ditalak. Nah, ini talak yang sesuai dengan aturan. Talak yang sesuai dengan aturan. Ya. Lalu dikatakan di sini, wal bid'atu. Adapun talak yang sifatnya bid'ah, yang terlarang, adalah talak yang dilakukan oleh seorang laki-laki atas istrinya fil haid, di masa dia sedang haid. Jadi istrinya sedang haid, dia talak. Itu talak bid'ah, bid'i atau bid'ah. Ya. Atau kondisi yang kedua, seorang laki-laki mentalak istrinya fi tuhrin, saat dia suci, artinya tidak sedang haid. Jama'aha fihi. Yang mana suaminya ini telah menjimaknya di masa suci tersebut. Maka ini disebut dengan talak bid'i. Talak yang dilarang dalam agama. Jadi yang boleh itu adalah mentalak wanita dalam kondisi suci dan belum dijima. Adapun yang talaknya sifatnya bid'ah, adalah mentalak seorang wanita saat dia sedang haid, itu satu, atau saat dia telah berada dalam kondisi suci tetapi telah dijima dalam kondisi suci tersebut oleh suaminya. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, hal ini ditunjukkan oleh, kata beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar. Suatu ketika beliau melakukan talak kepada istrinya yang sedang dalam kondisi haid. Lalu hal tersebut ditanyakan oleh ayahnya, Umar bin Khattab, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh tidak Ya Rasulullah, anakku Abdullah, dia mentalak istrinya dalam kondisi haid. Boleh tidak ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, wahai Umar, perintahkan anakmu Abdullah untuk merujuk istrinya. Ya, falyuraji'ha. Hendaknya mereka rujuk dulu. Itu tidak benar seperti itu. Ya. Kemudian menahannya sampai dia suci. Menahannya setelah dia rujuk, lalu menahannya sampai dia suci. Kemudian wanita itu haid. Kemudian suci lagi. Tsumma insya'a amsaka ba'd. Setelah itu ya silahkan. Kalau mau tetap dijadikan istri silahkan. Ya. Wa insya'a tallaqa qabla an yamas. Dan kalaupun ingin ditalak dalam kondisi suci tersebut, boleh. Tapi sebelum dicampuri. Ya. Jadi dua kondisi. Syaratnya dua. Pertama, jangan dalam kondisi haid seorang wanita ditalak. Itu satu. Yang kedua, ditalak dalam kondisi suci dan di saat suci tersebut dia belum dijima. Berarti yang tidak boleh itu dua juga. Satu, ditalak saat haid. Dua, ditalak saat suci padahal sudah dijima. Jelas ya? Ini perbedaan antara talak sunnah dengan bid'ah. Sebagaimana istilahnya beliau. Lalu dikatakan di sini, fatilkal iddatu allati amarallahu an tutlaq lahan nisa. Dan itulah masa iddah yang Allah perintahkan, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berdasarkan firman Allah, ya ayuhan nabi, idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila engkau mentalak seorang wanita, maka talaklah mereka dengan iddah mereka. Maksudnya dengan iddah mereka, listiqbali iddatihin. Agar mereka bisa langsung berhadapan dengan masa iddah mereka. Ya. Li'annaha fi hadhil halah tabtadi'u iddatuha min hini talaqiha. Karena kalau kita mentalaknya saat suci, dan dalam kondisi belum dijima, maka ya langsung dia memulai masa iddah. Tapi kalau dijima, ada kemungkinan dia hamil. Maka masa iddahnya bukan dihitung dengan masa iddah biasa. Ya, yaitu salah satu quru, tiga quru. Ya, ada yang bilang tiga kali haid atau tiga kali suci menurut sebagian ulama. Ya, tetapi dihitung dengan sampai dia meletakkan apa hamil ya, sampai dia melahirkan bayinya. Ya. Dikatakan di sini bikhilaf, tetapi ini tidak bisa terlaksana. Artinya saat ditalak langsung menghadapi masa iddah, ini tidak bisa terlaksana. Ma lau tulliqat fil haid, apabila ditalak dalam kondisi haid, tidak bisa langsung menghadapi masa iddahnya. Ya, tidak bisa langsung menghadapi masa iddah. Fa innaha la tabtadi'u hatta yanqati'u haidhuha. Maka dia tidak bisa melewati masa iddah kecuali darahnya sudah putus. Wa idza tallaqaha ba'dal mas. Dan apabila seorang laki-laki mentalak istrinya setelah dicampuri, ai al-jima', ya, dijima', faqad takunu hamilan. Maka ada kemungkinan wanita itu sedang hamil. Ya, wa huwa la yarghab bi tatliqil hamil. Dan biasanya laki-laki tidak mau mentalak wanita yang sedang hamil. Ya, fayakunu fi dzalika an-nadam, dan itu bisa mengakibatkan penyesalan. Oleh karenanya agama membuat satu aturan, satu konsep yang bagus ya, bahwa ada kalanya dalam satu pernikahan berakhir dengan talak. Ya. Sebagian yang tidak memiliki aturan seperti ini, mereka akhiri dengan pembunuhan. Atau mereka akhiri dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya. Tetapi dalam Islam ada kondisi di mana pernikahan itu memiliki banyak rintangan, memiliki banyak masalah. Sehingga kadang sang suami memilih jalan talak, walaupun ini jalan yang terakhir. Dan jalan yang terakhir ini pun bukan jalan yang setelah kita pakai langsung putus, tidak. Ada aturan yang namanya masa iddah. Ada aturan yang namanya talak satu, talak dua, talak tiga. Ya, ada yang namanya rujuk, selain iddah ada rujuk. Ini semua memberikan kesempatan kepada para suami untuk memikirkan ulang keputusan yang dia ambil. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Talak sunnah adalah yang dilakukan saat wanita sedang suci dan belum dijima. Kenapa harus suci? Karena agar wanita langsung menghadapi masa iddah. Kalau haid tentunya dia menunggu dulu sampai haidnya habis. Ya, kenapa tidak boleh dalam kondisi telah dijima? Karena kalau sudah dijima ada kemungkinan dia hamil. Dan umumnya laki-laki tidak mau mentalak istrinya dalam kondisi hamil. Maka kalau itu sudah terlanjur akan muncul penyesalan. Maka diberikan ruang oleh Islam bagaimana caranya agar pernikahan ini tetap utuh. Lalu dikatakan oleh beliau, ini kembali ke pembahasan sebelumnya, wan nisa'u fihi darban. Dalam masalah talak, wanita ada dua. Ada yang berlaku atas mereka istilah sunnah dengan bid'ah, itu sudah kita bahas barusan ya. Yaitu wanita-wanita zawatul haid. Wanita yang masih haid itu berlaku atas mereka istilah talak sunni atau talak bid'i. Kondisi yang kedua adalah dorbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'ah. Dan ada kelompok wanita yang kedua di mana di dalam talak mereka itu tidak ada istilah sunnah atau bid'ah. Karena istilah sunnah dan bid'ah hanya ada pada wanita-wanita yang zawatul haid, yang berada dalam kondisi haid. Siapa mereka? Wanita-wanita yang tidak berlaku atas mereka istilah talak sunni dan talak bid'i. Dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, wa hunna arba'un. Mereka itu ada empat. Yang pertama as-saghirah, anak-anak. Ya, seandainya ada anak-anak dinikahi lalu ditalak misalnya, maka tidak ada istilah sunni atau bid'i. Ya, karena ya mereka belum haid. Ya, karena sunni atau bid'i kaitannya dengan haid dan suci. Ya. Yang kedua adalah al-aisah. Wanita-wanita yang sudah tidak lagi haid. Maka tidak ada istilah bagi mereka talak sunni dan talak bid'i. Yang ketiga adalah wanita hamil. Tentunya dalam kondisi hamil tidak haid. Maka tidak ada istilah sunni atau bid'i. Walaupun nanti kalau wanita lama, ya apalagi dia ditalak di kandungannya masih muda misalnya, itu bisa 9 bulan masa iddahnya. Hatta yadha'na hamlahun. Sampai wanita itu melahirkan bayinya. Ya hatta yadha'na hamlahun. Yang selanjutnya adalah al-mukhtali'atu atau al-mukhtala'atu allati lam yadkhul biha, yaitu wanita yang dikhulu yang belum dicampuri. Ya, di sini disebutkan ini perkataan dari Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan penjelasan atas matan Abi Syuja. Apa kata Profesor Dr. Mustafa Dib? Amma as-saghiratu, ya adapun anak yang kecil dan wanita yang sudah tidak haid, fali anna iddataha bil ashhur, karena iddah mereka itu dengan bulan, ya artinya menghitung-hitungan bulan, ya la takhtaliful muddah fiha wa la yazhar an-nadam bisababil walad, ya tidak ada bedanya, namanya waktu itu tidak ada bedanya antara saat, karena mereka tidak haid ya, maka muddahnya tidak ada perubahan. Mudah itu waktu, itu tidak ada. Masanya tidak ada perubahan. Ya, itu sogiroh dan wanita yang sudah tidak haid. Ya, iddahnya dihitung dengan bulan. Ya, iddahnya dihitung dengan bulan. Adapun wanita hamil, fa'innaha idha zahara hamluha lam takhtalib al-muddah fi iddatiha. Karena wanita hamil itu kalau sudah memang dipastikan dia hamil, ya ya sudah, namanya masa iddahnya enggak berubah, yaitu sampai dia melahirkan. Walam yazhar an-nadam bisababil walad liwujudihi. Ya, dan tidak ada penyesalan karena memang si suami ketika mentalak itu dalam kondisi tahu istrinya sedang apa namanya hamil, walaupun diberikan kesempatan panjang sekali sampai meletakkan bayinya, ya barangkali masih ada kesempatan kemungkinan untuk berubah, untuk kembali rujuk, untuk kembali bersama. Lalu dikatakan di sini wa ammal mukhtali'ah ghairu madkhuli biha, adapun wanita yang dihulu sebelum dicampuri, fala iddata 'alaiha, maka dia memang tidak ada masa iddah, ya, dan tidak ada anak, ya, tidak ada anak. Wa mithluha kullu mutallaqah qabla ad-dukhul, begitupun aturannya setiap wanita yang ditalak sebelum dicampuri, itu tidak ada istilah talak sunni, tidak ada juga istilah talak bid'i. Berarti wanita dalam masalah talak ada dua. Ada yang berlaku atas mereka istilah sunni dan bid'i, yaitu wanita-wanita yang haid. Kapan disebut talak sunni? Yaitu ketika ditalak dalam kondisi suci dan belum dijima dalam masa suci tersebut. Yang kedua, talak bid'i adalah talak di masa ketika wanita haid, itu tidak boleh. Atau di masa ketika dia suci, ditalak oleh suaminya, tapi di masa itu dia sudah pernah dijima. Ini talak namanya talak apa? Bid'i. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Beliau di sini berkata, faslun, pasal. وَيَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ وَالْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ. Seorang laki-laki yang merdeka, dia memiliki hak tiga kali masa talak. Tiga kali mentalak. Talak satu, talak dua, talak tiga. Adapun budak, itu dua kali. Budak dua kali. Yeah. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Baqarah ayat 229, di mana Allah berfirman, at-talaqu marratan, talak yang masih mungkin kembali itu dua kali, talak satu, talak dua. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Setelah itu, kalau seorang laki-laki mentalak istrinya, maka ada kesempatan dia untuk merujuk istrinya atau dia melepaskannya. Ini talak satu, talak dua. Kemudian setelah itu Allah berfirman di ayat 230 Allah berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Tetapi kalau sudah talak satu, talak dua, lalu ditalak lagi untuk ketiga kalinya, ya, jadi dia melakukan talak satu, lalu dia rujuk istrinya. Dia talak lagi, maka itu talak dua, dia rujuk lagi istrinya. Artinya mereka jadi suami istri lagi. Lalu dia talak yang ketiga kali itu istrinya, Allah katakan apabila dia mentalaknya ketiga kali, maka tidaklah wanita itu halal untuknya. Artinya tidak bisa rujuk, tidak bisa dinikahi lagi. Mim ba'du, setelah talak yang ketiga itu. Hatta sehingga istrinya tersebut, tangkiha zaujan ghairahu, menikah dulu dengan suami yang lain. Ya, kalau belum menikah dengan laki-laki yang lain, belum bisa. Harus menikah dulu dengan laki-laki yang lain, ya, pernikahan yang normal, lalu harus ada hubungan, lalu ditalak, kalaupun terjadi ditalak, barulah boleh kembali ke istri suami pertama. Kalau tidak seperti itu, tidak boleh. Ya, kalau tidak seperti itu, tidak boleh. Talak tiga, ya. Jadi, seorang laki-laki yang merdeka, dia bisa memberikan sampai tiga kali talak kepada istrinya. Ya, tentunya tidak sekaligus menurut pendapat yang paling kuat, bertahap. At-talaqu marratan. Talak yang boleh kembali itu dua kali, talak satu, talak dua. Tetapi fa'in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Jadi kalau sudah mentalak tiga kali, tidak halal lagi wanita itu dia nikahi sampai menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian ditalak, kemudian melewati masa iddah, barulah boleh kembali dengan suaminya yang pertama. Lalu dikatakan di sini, beliau berkata, وَيَسِحُّ الْإِسْتِسْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ. Sah adanya istisna. Apa itu istisna? Pengecualian. Sah adanya pengecualian dalam talak apabila kata pengecualian itu disambung. Contohnya di sini kata beliau, anti talik salasan illa snataini. Kamu saya talak tiga kecuali dua. Gimana talak tiga kecuali dua? Berarti talak satu. Ya, talak tiga kecuali dua. Berarti talak satu. Ya. Maka dianggap talak satu. Dianggap talak satu. Ya. Lalu dikatakan di sini berdasarkan hadis di mana Nabi berkata, barang siapa yang membebaskan atau mentalak lalu dia wastasna, dia beristitsna, mengecualikan, falahu sunyahu, maka baginya sunyahu, pengecualian yang dia buat. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa yasihhu ta'liquhu bis sifati wa syarti. Dan juga sah talak dengan sifat atau syarat. Contohnya talak dengan sifat adalah anti talik fi syahri kada. Engkau saya talak kalau sudah datang bulan ini. Misalnya hari ini, bulan ini adalah bulan apa? Bulan, kita sudah Jumadil Awal atau belum ini ya? Atau masih Rabiul Akhir? Ya. Atau saya katakan, apabila nanti bulan Ramadan datang, engkau sudah saya talak misalnya. Nah, itu dalam Islam bisa. Ya. Ayyakula laha anti talik fi syahri kada. Di bulan ini kamu sudah saya talak. Au idza nazalat al-amtar, ya, apabila hujan turun maka kamu sudah saya talak. Ini entah kenapa ini suami begitu ya. Tapi itu dianggap sah dan itu dianggap jatuh talak. Oleh karenanya tidak bisa dipakai permainan-permainan. Atau seorang juga bisa membuat syarat, misalnya in dakhalti ad-dar fa anti taliq. Pokoknya kalau kamu masuk ke dalam ruangan ini kamu saya talak. Dia masuk, maka jatuh talak satu. Ya. Fa tutlaq bidukhuliha, maka kalau dia masuk maka jatuh talak satu. Dalilnya adalah berdasarkan sabda Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu sesuai dengan syarat yang mereka buat. Ya, selama mereka tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini yang bisa kita bahas. Walaupun ada sisa sedikit, coba kita undur di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Ayo membuat aneka sajian menyehatkan dari rumah sendiri dengan lebih mudah dan menyenangkan. Bersama Ardin, andalan yang alat-alat dapur keluarga Indonesia. Mesin McBride tipe ARDBM66X. Mesin multifungsi all-in-one dalam menghadirkan aneka sajian hidangan berkualitas untuk keluarga. Seperti roti, kue, yogurt, bubur, es krim, dan masih banyak lagi. Dengan mesin yang elegan, terbuat dari material top quality yang sesuai standar food grade, higienis, dan awet. Mesin menggunakan small window display yang dilengkapi dengan nut dispenser untuk menyimpan bahan berupa biji atau kacang-kacangan. Fitur mesin yang all-in-one dan multifungsi, di antara fungsi otomatis untuk membuat roti, fungsi mixer untuk membuat adonan, fungsi fermentasi untuk mengembangkan adonan, fungsi baking untuk memanggang, fungsi stir fry untuk menumis masakan, fungsi membuat es krim, dan aneka fungsi lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dapur Anda. Dilengkapi dengan 25 menu yang diprogram secara otomatis untuk memudahkan penggunaan. Select Touch, kontrol panel LCD digital dan tombol pengontrol otomatis. Timer untuk memudahkan penggunaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Mudah untuk dioperasikan dan juga aman untuk anak-anak. Pilihan cerdas bagi dapur modern keluarga Anda. Gratis es barrel untuk membuat es krim. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum, teman-teman. Di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk, tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. وقل رب زدني علما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk menggunakan dua layanan kami. Layanan pesan singkat di 0812-9345 sekian-sekian, begitupun Anda bisa menggunakan layanan telepon. Ada Ibu Tati di Jambi, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, ada satu pertanyaan Ustadz yang agak mengenai saya. Ini masalah pernikahan. Itu kalau tidak salah di dalam Al-Quran, saya lupa surat Al-Baqarah berapa itu, bahwasanya jangan kamu nikahi laki-laki, di situ juga ada untuk perempuannya, laki-laki musyrik, perempuan musyrik. Laki-laki mesti apa, maaf Ustaz ya, sebelum dia betul-betul beriman. Nah, yang paling kenyataannya saat ini terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan hanya dengan begitu dia mengucapkan kalimat syahadat, berarti kan sebenarnya dia kan baru Islam. Sementara di dalam Al-Quran itu kan disebut jangan kau nikahi perempuan musyrik sebelum dia betul-betul beriman. Nah, dalam hal ini sudah sering kejadian seperti itu ya, sehingga akhirnya ya kadang-kadang laki-laki itu masuk Islam hanya karena ingin menikahi. Nah, tidak berapa lama kemudian ya, karena dia mungkin belum mendalami Islam, sebentar lagi dia murtad lagi, gitu seperti. Nah, kenapa dalam hal ini, entah saran dari para atau ulama gitu ke pemerintah, misalnya dalam hal ini KUA, seharusnya betul-betul menikahkan antara dua itu betul-betul dia pasangannya yang tadi dari mungkin anak muslim itu, dia betul-betul dilihat itu dia betul-betul sudah beriman, baru mereka dinikahkan gitu. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu Tati di Jambi. Ayat yang Ibu maksud ada di Al-Baqarah ya 221, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Musyrik lawannya iman. Ya, Islam Islam lawannya kafir. Islam kafir. musyrik tauhid. Wallahu alam bisawab ya, kalau kita lihat makna umum dari ayat ini, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik. Perempuan musyrik di sini ya perempuan yang tidak beriman. Sebelum mereka beriman. Sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman, beriman di sini Islam. Beriman di sini Islam. Lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik, yaitu yang tidak beriman, dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Allah alam bisawab ya, kalau kita baca penjelasan para ulama kaitan dengan ayat ini, yang dimaksud dengan iman di situ artinya Islam. Iman di situ artinya Islam. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna, sampai mereka masuk Islam. Artinya kalau belum masuk Islam tidak boleh. Ya. Tapi kan Ustaz, orang baru masuk Islam masih awam, itu masalah teknis. Yaitu masalah teknis. Artinya masalah teknis begini, ya sudah, kalau memang seorang laki-laki benar-benar ingin menikah dengan seorang misalnya wanita yang tidak seagama dengannya, lalu dia mengajak wanita itu masuk Islam, lalu dia mengajarkan atau mengarahkan wanita itu untuk belajar agama, maka hilanglah masalah ini. Hilanglah masalah ini. Ya, artinya ya sudah, insya Allah kita akan menikah di bulan 7. Ini kita ada di bulan 1. Saya harap dalam kurun waktu sekian Anda harus kita sama-sama belajar agama dan lain sebagainya. Jadi kata iman di sini, wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami adalah Islam. Karena memang lafaz iman kalau disendirikan itu bermakna Islam. Ada kaidah yang berkata, idza jitama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Jadi lafaz Islam dan iman itu, walaupun kadang ihsan juga dimasukkan, tapi kita dua sajalah, Islam dan iman. Itu kalau mereka bergabung, maka masing-masing punya arti, definisi. Tetapi kalau mereka menyendiri, Islam disebut sendiri tanpa menyebutkan kata iman, maka Islam mencakup iman. Dan kalau iman disebutkan sendiri tanpa menyebutkan kata Islam, maka iman mencakup Islam. Itu yang dimaksud dengan apabila mereka bergabung, artinya disebutkan, maka masing-masing punya pengertian. Tapi kalau disebutkan sendiri, tafarroda sendiri, maka satu kalimat ini mencakup kalimat yang lain. Ya, kalimat ini mencakup kalimat yang lain. Oleh karenanya, sekali lagi bahwa dan terjadi di zaman sahabat ya, pernikahan Ummu Sulaim kalau saya tidak salah dengan Abu Talhah, di mana maharnya adalah keislamannya. Maharnya adalah keislamannya. Masuk Islamnya dia dijadikan mahar. Ya, dijadikan mahar untuk Ummu Sulaim. Itu disebutkan oleh para ulama sirah. Ya, bahwa pernah kejadian seperti itu. Dan Nabi tidak mengingkari peristiwa tersebut. Walaupun betul, ya, hendaknya seorang wanita menjadikan agama sebagai ukuran. Ya, Rasulullah dalam hadisnya berkata, "Idza atakum," kalau datang kepada kalian, wahai para wali, "man tardawna dinahu wa khuluqahu," seorang laki-laki yang kalian ridho kepada agama dan akhlaknya, maka nikahilah. Ya. Artinya kalau ada laki-laki yang dia tidak beriman melamar anak kita katakan saya tidak bisa menerima. Anda apa namanya belum beriman. Lalu dia katakan, "Pak, saya kan masuk Islam, Pak." Ya sudah, Anda masuk Islam, Anda belajar Islam, saya kasih waktu Anda 1 tahun misalnya, atau saya kasih waktu Anda 6 bulan, Anda dalami, nanti kalau Anda sudah baik keislaman Anda, saya terima insya Allah. Begitu. Enggak ada masalah. Ini masalah teknis saja. Ya. Yang pasti di sini, hatta yu'minna, sampai dia beriman, hukum asalnya adalah Islam. Karena tidak mungkin seseorang masuk Islam langsung ujuk-ujuk iman. Iman itu proses yang lebih panjang. Maka iman di sini artinya adalah aslamna, sampai mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam, belajar, menuntut ilmu, lalu ya dia apa namanya bisa sampai pada derajat apa namanya keimanan. Ya. Wallahualam bishawab. Itu yang saya pahami dari ayat ini. Jadi ayat ini mencakup pengertian iman dan Islam. Mencakup pengertian iman dan Islam. Kalau Islam disebut sendiri, mencakup iman. Kalau iman disebut sendiri, mencakup Islam. Tapi kalau iman dan Islam disebut dua-duanya berbarengan, seperti dalam hadis Jibril yang panjang, maka Islam artinya adalah amal-amal zahir, seperti syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Adapun iman adalah amal-amal batin, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadha dan qadar. Allah alam bishawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Seorang suami punya dua orang istri. Apakah boleh mewasiatkan kepada istrinya masing-masing kalau rumah yang ditempati masing-masing kedua istrinya menjadi milik istrinya masing-masing dan anaknya tanpa saling mengganggu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau itu sifatnya pemberiannya silahkan diberikan. Ini mah buat kamu rumah. Ke istri yang lain dia katakan, mah ini rumah dari saya buat kamu. Istrinya dua. Dua-duanya diberikan rumah. Ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau itu sifatnya wasiat, ya wasiat artinya yang dilaksanakan setelah kematian, karena istri adalah ahli waris antara dapat 1/4 atau 1/8, baginda Rasulullah berkata, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya. Wasiat untuk siapa? Untuk selain ahli waris. Untuk selain ahli waris. Adapun untuk ahli waris, Allah Subhanahu wa taala qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Allah telah memberikan haknya. Si fulan setengah, si fulan 1/4, si fulan 1/8, si fulan 1/6, 1/3. Itu sudah Allah bagi-bagi sesuai dengan aturan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kecuali sifatnya hadiah. Ya, mah ini buat saya, buat Anda ya. Lalu yang istri kedua ini buat kamu. Gak usah kita katakan nanti dibagi-bagi buat anak-anak, itu sudah otomatis. Kalau istri yang meninggal juga ya sudah langsung dibagi. Gak usah kita katakan nanti kalau ini buat mamah dan anak-anak, ya sudah buat, ini buat kamu, ini buat kamu, selesai. Kalaupun terjadi sesuatu pada istrinya, ya otomatis hukum agama berlaku, ada pembagian warisan, kan begitu. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu Rima di Sumatera Selatan, bolehkah seorang wanita safar sendiri tanpa suami karena keperluan mendesak, jaraknya sangat jauh pula dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat? Allah alam bisab ya, para ulama mengatakan tidak halal bagi seorang wanita. Hadis-hadisnya jelas ya, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar tanpa ditemani oleh mahram. Dalam riwayat sehari semalam, dalam riwayat 2 hari 2 malam. Ya, hukum asalnya tidak boleh seorang wanita melakukan safar tanpa ditemani oleh mahramnya. Ya, harus ditemani oleh mahram, wajib. Ya, wajib ditemani oleh mahram untuk menghindari sebagai bentuk ketaatan kita kepada syariat dan sebagai bentuk menghindari mafsadat yang lebih besar, karena tidaklah syariat melarang kecuali ada mafsadat ya. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat masalah misalnya apa hukumnya haji seorang wanita tanpa ditemani oleh mahram. Para ulama seperti para ulama Syafi'iyah mengatakan kalau memang dia tidak ada mahram yang bisa menemaninya, maka boleh saja dia mencari sekelompok wanita. Ya, sekelompok wanita itu menurut pendapat sebagian ulama. Tetapi kalau sifatnya dari yang sifatnya bukan ibadah, yang sifatnya mubah ya, kata para ulama kalau masih ada mahram cari mahramnya untuk menghindari fitnah ya, untuk menghindari fitnah, dan itu adalah lebih hati-hati. Yaitu lebih hati-hati. Kecuali kalau memang sudah sangat darurat ya, ada hal yang tidak bisa ditinggalkan kaitannya dengan keselamatan dan lain sebagainya, kaitannya dengan sangat darurat ya, ad-darurah tubihu mahzurat. Perkara darurat itu terkadang menjadikan yang dilarang itu bisa-bisa saja menjadi boleh dalam beberapa kondisi. Tapi itu harus dalam kondisi benar-benar darurat. Tapi kalau kondisinya hanya mengunjungi, mohon maaf, anak cucu yang lahir atau lain sebagainya yang sifatnya tidak urgen, hukum asalnya wallahu a'lam bishawab ya, pendapat yang lebih kuat mengatakan wanita tidak melakukan safar sendiri. Allah alam bisa. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukum mewarnai rambut meskipun rambut masih hitam? Allah alam bisawab, kata para ulama diperbolehkan, bahkan dianjurkan asal jangan warna hitam. Ya, hendaknya menghindari warna hitam, tapi warna yang lain, ya, warna hitam. Walaupun nanti para ulama ketika membicarakan warna hitam, mereka beda pendapat. Apakah warna hitam itu sifatnya haram ataukah makruh? Ya, para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala berpendapat bahwa mewarna rambut dengan warna hitam bukan haram, tetapi sifatnya adalah makruh. Wallahu alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar apabila orang yang hamil di luar nikah ketika melahirkan baru dinikahkan lagi dengan pasangan zinahnya? Soalnya kalau pernikahan pertama itu melahirkan anak haram, tapi kalau sudah nikah lagi maka anak yang dilahirkan nanti jadi anak halal. Wallahu alam bissawab. Ya, kalau status anak ya sudah tidak bisa diubah, qadarullah. Status anak ya, dan tidak ada istilah anak halal, anak haram. Ya anak dia adalah, setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, bapaknya yang menentukan apakah dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Anak itu ya fitrah, hanya saja perbuatan yang dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan itu, bukan suami istri ya, laki-laki perempuan itu adalah perbuatan yang tercela, dosa besar, dosa yang buruk. Ya, dosa yang buruk. Adapun si anak dia tidak membawa dosa apapun. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ya, tidak menanggung dosa orang lain. Ya. Lalu apakah perlu dinikahkan ulang kalau nanti si anak itu lahir? Allah alam bisawab, ya, pendapat yang dipakai di negeri kita, yang dipakai di kompilasi hukum Islam, dan ini jika saya tidak salah adalah pendapatnya Imam Syafi'i, itu tidak perlu dinikahkan ulang. Ya, tidak perlu dinikahkan ulang. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya jika selama pernikahan rumah yang didapat itu dari uang istri, suami bisa dikatakan tidak memberikan nafkah materi, kemudian mereka bercerai, rumah tersebut diambil haknya oleh istrinya? Ya sudah, orang itu rumah istri diambil oleh istri. Suami tidak kerja, istri yang kerja. Dalam proses istri bekerja, mereka bisa membeli rumah. Suami tidak bekerja. Boleh enggak ketika cerai istri ambil rumah itu? Ya bukan ambil, ya memang punya istri, punya apa wanita tersebut. Memang haknya dia. Allah alam bisa. Pertanyaannya sudah habis dan waktunya masih tersisa 7 menit lagi. Kita masih nantikan jika ada pertanyaan yang baik. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Ustaz, mau tanya ini. Iya. Misalnya kan gini, kami ada anak perempuan. Jadi kami mau nikahkan sama ikhwan yang insya Allah tahu agamanya. Kemudian, tapi dia juga ada punya pacar, istilahnya gitu. Jadi baiknya siapa untuk ngarahkan supaya anak bisa ini. Diulang, maaf, kayaknya, mohon maaf, dia, ulang, bagaimana? Anak tersebut ada pacar juga gitu kan. Maksudnya anak siapa, Pak? Anak kami, anak saya gitu. Bapak punya anak lalu? Saya punya anak perempuan. Iya. Tapi dia ada pacarnya juga gitu loh, sepertinya seperti itu kan. Pacaran? Lewat HP cuma gitu. Baik. Kan setahu saya dia enggak pernah pacaran kayak gitu kan. Umur berapa, Pak? Dia umur 19 tahun, umur 20, insyaallah. Iya, gitu loh. Nah, tadi rencana saya kan ada ikhwan yang tahu agamanya, rencana mau saya jodohkan sama ikhwan tersebut kayak gitu, Ustaz. Baik, Pak. Itu saja. Ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Usia 19 memang usia sudah pantas ya seorang wanita memikirkan masa depannya menikah. Oleh karenanya menurut saya orang tua harus sibuk dalam hal ini ya. Artinya dibantu anak-anaknya untuk memilih pasangan yang baik ya. Oleh karenanya, menurut saya kalau memang Bapak ada rencana untuk memperkenalkan dia dengan seorang laki-laki yang baik, itu disegerakan. Ya, sambil diingatkan terus kepada putri Bapak bahwasanya pacaran itu adalah bukan bagian dari Islam. Dia adalah perzinahan terselubung. Berapa banyak orang yang melakukan pacaran lalu mereka terjatuh ke dalam perzinahan, terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memulai ingin mendapatkan pernikahan yang bahagia, yang samawa, sedangkan dari awal caranya sudah salah, yaitu dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Karena yang namanya pacaran, ya tidak ada pacaran Islami. Apa itu pacaran Islami? Oh ya Ustaz, kami tidak pegang-pegangan, cuman pandang-pandangan. Ya pandang-pandangan saja sudah tidak boleh. Ya, kecuali memang pandangan yang sifatnya ta'aruf, ya artinya laki-laki ingin berkenalan dengan seorang wanita, dia lihat beberapa waktu, itu sudah kita bahas ya, di pembahasan tentang laki-laki memandang wanita, ada 7 kondisi. Salah satu kondisinya adalah memandang makhtubah, wanita yang dia lamar, atau akan dia lamar, itu yang boleh dilihat cuma wajah dan tangan, itu pun tidak terus-menerus. Ya artinya dia memandang sekedar memberikan keyakinan untuk hatinya bahwa dia akan melamar wanita tersebut, itu boleh. Adapun pacaran tidak. Setiap waktu mereka pandang-pandangan, janji-janjian, telepon-teleponan, dan ini tentunya bertentangan dengan adab-adab Islam, bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Maka kalau ada yang seperti itu, apalagi usianya 19 tahun, saya berwasiat hendaknya Bapak mengingatkan dengan serius ya putri Bapak. Ya kita khawatir terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, diingatkan. Dan kalau memang ada calon ikhwan yang baik, yang insya Allah mengenal Allah dan Rasulnya, taat, maka lebih baik segera dinikahkan untuk menghindari fitnah. Allah alam bisa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini Pak Muzakkar dari Sumatera Barat, Ustaz. Silahkan Pak Muzakkar. Pertanyaannya, Ustaz, ada orang yang murtad yang pindah agama. Ada apa Pak? Yang pindah agama siapa? Kepada Hindu. Orang Islam. Ah, kemudian dia meninggal, Ustaz. Baik. Orang Islam pindah agama kepada agama Hindu, Ustaz. Mm-hmm. Kemudian dia meninggal, orang murtad itu. Hmm. Jadi pertanyaannya, pemilihnya ingin mendoakan juga secara agama Islam. Ingin membacakan Al-Quran, ingin mendoakan agar dia selamat. Apakah itu boleh menurut agama Islam atau dilarang menurut agama Islam mendoakan seperti itu, Ustaz? Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah bisab ya, tidak boleh. Kalau memang dia sudah murtad, sudah keluar dari agama Islam, lalu dia memeluk agama Hindu atau agama yang lain, ya maka tidak boleh lagi didoakan. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidaklah pantas, tidaklah boleh nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka karib kerabat mereka sendiri. Ayat ini sangat jelas, sangat gamblang menjelaskan kepada kita larangan seorang muslim memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk, dengan patung dan lain sebagainya, itu dilarang kita memohonkan ampun untuk mereka. Dan itu bukan pendapat ulama tapi nas Al-Quran ya berbunyi begitu, tidak boleh nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah karib kerabat mereka sendiri. Oleh karenanya hendaknya Bapak berikan nasihat agar itu tidak mereka lakukan, karena kalaupun mereka lakukan tidak ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.